Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصيكم ونفسي بي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حضرين سكريان الحمد لله malam ini kita disampaikan oleh Allah pada malam ke-30 di bulan Ramadan, dan ini sudah pasti menjadi malam terakhir Ramadan di tahun ini karena hitungan bilangan Hijriah dalam sebulan hanya 29 atau 30 hari. Dan tadi sudah disampaikan dalam sidang isbat pula bahwa Ramadan istikmal digenapkan menjadi 30 hari. Alhamdulillah masih ada kesempatan untuk mendapat rahmat Allah, ampunan Allah, dan pengabulan doa-doa. Khususnya di penghujung Ramadan, para sahabat itu memadati tempat-tempat strategis untuk berdoa. Tempat-tempat strategis itu ada beberapa macam. Pertama, yang khusus di rumah Allah. Rumah Allah itu spesifik ya. Kalau kita sekarang masjid, berada di masjid, itu peluang yang paling tinggi untuk mendekat kepada Allah, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, di penghujung Ramadan biasanya di sore-sore ba'da asar menjelang Ramadan itu ada sebagian waktu yang mereka habiskan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya yang diminta tiga. Yang pertama adalah penerimaan dari amal yang telah dikerjakan selama Ramadan. Karena kita tidak tahu dari sekian amal yang kita kerjakan berapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntung dan bersyukurnya kita, Allah punya sifat asy-syakur. Asy-syakur itu yang maha menerima walaupun sedikit. Jadi walaupun tadi kita salat itu taralah dua rakaat gitu, belum tentu 100% khusyuk kan. Tapi dari 100% itu walaupun cuma 5-10% itu masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita berbahagia, Allah menampilkan sikap dan sifat asy-syakur. Sifatnya asy-syakur, sikapnya menerima dengan sifat itu segala hal yang terbaik dari hamba sekalipun hanya sedikit dan berkenan menyempurnakannya. Dan berkenan dengan menyempurnakannya. Jadi kita bermohon, salah satu cara menyempurnakan itu dengan berdoa. Ya, karena itu ada doa yang sampai kepada kita, wa tammim taksirana ya Allah ya Rabban alamin. Taqabbal minna salawatina wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa siyamana wa tammim taksirana ya Allah ya Rabban alamin. Ya Allah, mohon terima selama Ramadan ya Allah, puasa kami, salat kami, ruku' kami, sujud kami, kekhusyuan kami, penghambaan kami, semua amal kami, dan kami memahami enggak semuanya mungkin ya Allah kami kerjakan baik dalam pandanganmu. Namun mohon, Allah, jika pun ada yang kau nilai kurang, mohon sempurnakan, Allah, kekurangan itu, Allah. Sekali lagi dapat gelas. Alhamdulillah. Mohon sempurnakan ya Allah kekurangan itu dengan segala kemuliaan dari sisimu. Itu yang pertama. Yang kedua, memohon khusus ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini spesifik. Hadis-hadisnya jelas dan tegas. Ya, jelas menampilkan tawaran ampunan setiap detik selama 30 hari Ramadan. Kalau kita lalui 30 hari ini, hadisnya jelas di Al-Bukhari ada, hadis lain penguatnya ada, dan tiga redaksi ya yang disampaikan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Satu, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dua, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tiga. Sehingga saking jelasnya ini, Nabi sendiri mempraktikkan setiap malam beliau memohon kepada Allah, khususnya di jeda-jeda antara dua rakaat salat tarawih itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Siapa yang menunaikan puasa Ramadan? Siapa yang menunaikan qiyam malam di malam-malam Ramadan? Siapa yang salat bersamaan dengan malam Al-Qadar? Dia kerjakan dengan penuh keyakinan iman karena Allah, kemudian berintrospeksi diri. Jadi salat yang benar itu bukan sekedar kita tunaikan khususnya di malam-malam Ramadan, di waktu-waktu Ramadan, tapi diisikan dengan perasaan khusyuk kita. Dan hadisnya mengatakan wahtisaban, ikhlas sekaligus ada unsur muhasabahnya. diisikan penghambaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di situ kita bermohon kepada Allah, di antaranya ampunan dosa. Karena itu banyak dalam bacaan salat itu mengandung permohonan ampunan kepada Allah sejak iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, itu kan minta dihapuskan kesalahan, minta ampun. Ataupun yang menggunakan wajah itu kan di antara kalimat nanti ke ujung setelah wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin, ya, ada kalimatnya Allahumma innaka anta rabbi wa ana 'abduk. Allahumma zalamtu nafsi wa atraftu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ya Allah, aku akui aku banyak berbuat salah. Aku hambamu yang zalim, ya Allah. Dan aku akui begitu banyak dosaku. Sedangkan kau menetapkan, ya Allah, hanya engkau yang maha mengampuni segala dosa. Maka dengan sifatmu, ya Allah, yang maha pengampun, aku mohon segala ampunanmu. Itu baru iftitah. Belum ketika kita dalam rukuk, dalam sujud, duduk di antara dua sujud, itu kalimat, ighfirli, ighfirli, minta ampun ada. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, Rabbi ighfirli, warhamni, wajburni, dan seterusnya. Minta ampun. Nah, orang kalau minta ampun kan merasa banyak salah, kan? Gak mungkin orang minta ampun kalau gak merasa punya dosa. Anda minta maaf pada orang karena merasa ada yang salah. Kita minta ampun kepada Allah karena merasa punya dosa. Jadi kalau cuma di lisan, ya Allah ampuni, tapi gak merasakan dosanya apa, itu getarannya kurang ke jiwa. Karena itulah kemudian hal yang paling penting kita pastikan kita mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum sampai ke titik itu, malam ini maksimalkan. Dan besok cuma dua kesempatan, malam dengan besok. Mintakan yang serius demi Allah saya katakan, karena ini taruhannya besar sekali. Ya. Nabi katakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Berpeluang diampuni semua dosa. Dan ini cuma Ramadan. Taubat, taubat, taubat, taubat, minta ampun sama Allah dan doakan orang sekitaran kita. Semua. Semua orang tanpa kecuali. Hei, siapa yang menginginkan orang lain larut dalam keburukan? Hah? Hanya orang yang kurang bersih hatinya yang menginginkan orang-orang lain terjebak dalam keburukan, kemungkaran. Betapa sering kita pikirkan karena beda pendapat dengan kita, dia harus celaka, dia harus buruk, dia harus tertinggal dalam aspek apapun, sosial, politik, ekonomi, apa macam-macam. Sepanjang dia beriman, doakan. Yang belum beriman pun kita doakan supaya Allah berikan hidayah. Pelaku maksiat kita doakan supaya taubat. Dan diri kita, kita bermohon kepada Allah, biasanya jadi wasilah. Kalau kita pandai mendoakan orang lain, nanti ditarik kemudian kemuliaan itu untuk menjadikan ampunan turun kepada kita. Minta. Nah, ini kenapa saya penting sampaikan? Karena nanti yang terakhir tegas, yang tadi jelas sekarang tegas. Ini karena dibentangkan 30 hari, setiap detik, selama 30 hari, Malaikat Jibril langsung memberikan satu penekanan yang kuat. Ini saya ulang-ulang, saking penting ini saya sampaikan. Nabi pernah naik ke atas mimbarnya untuk memberikan tausiah. Mimbar Nabi itu ada 3 gundukan. Ya, 3 step kayak tangga gitu. 1, 2, 3. Itu begitu naik setiap tangganya, Malaikat Jibril memberikan statement. Perhatikan di antara statementnya. Raghima an furanjulin. Sungguh kotor hidung seseorang itu. Ini bahasa kiasan, ungkapan. Ya, bu'dan maknanya. Bu'dan, sungguh tercela, jauh. Jadi di Arab itu kalau ingin menunjukkan seseorang yang tercela, itu hidungnya itu penuh dengan debu, kotor. Ya. Makanya dulu di masa Batavia, J.P. Queen itu ketika memerintah di Jakarta, ya, ada sepupu dia selingkuh. Ya, dengan salah seorang prajurit yang jaga. Ketika selingkuh itu dihukum. Nah, dipraktekkan pada masa itu. Yang perempuannya dirajam, yang laki-lakinya dihukum di depan, dirajam juga. Tapi sebelum kemudian dihukum, diberikan tanda ke masyarakat supaya jangan berbuat seperti ini. Dicorenglah kemudian dengan arang hidungnya. Maka dikenalah istilah hidung belang. Itu asalnya dari situ. Baca sejarah, baca sejarah. Ya. Asalnya dari situ, dikenal dengan istilah hidung belang. Ya. Nah, maka saya ingin kembali. Itu kata Malaikat Jibril kalau kita ingin tafsirkan hidung belang. Ya, dalam konteks ini tercela, menunjuk perbuatan yang sangat tercela, sungguh keterlaluan. Di tafsir hadis lain bu'dan, keterlaluan katanya. Liman adraka ramadhan falam yughfar lahu. Orang yang disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan tapi tak mampu diampuni dosa-dosanya. Ya, orang lain enggak sempat sampai. Kita sampai. Begitu sampai enggak dimanfaatkan. Sekali enggak dikasih, sekali dikasih anda enggak manfaatkan, ada kesempatan kedua. Kedua enggak dapat, ada ketiga, tapi 30 hari diberikan enggak dimanfaatkan, keterlaluan kata malaikat. Tapi yang paling menarik kata Nabi, amin. Kabulkan ya Allah. Kabulkan. Ini yang paling bahaya, hati-hati ya. Hati-hati dengan kalimat ini. Nabi katakan amin, kabulkan ya Allah. Biasanya Nabi yang berdoa, malaikat mengaminkan. Ini kebalik. Malaikat yang berdoa, Nabi yang mengaminkan. Ini ada di Al-Mustadrak. Al-Mustadrak ini termasuk sahih. Karena disusulkan kepada syarat Al-Bukhari dan Muslim. Saya sering sampaikan di ilmu hadis, Imam Al-Bukhari meninggal, enggak semua hadis terkumpulkan. Imam Muslim datang, ya melengkapi sebagiannya. Imam Muslim meninggal, ada banyak hadis yang belum dikumpulkan. Makanya datang kemudian Imam Al-Hakim An-Naisaburi mengeluarkan kemudian beberapa syarat-syarat khusus di Al-Bukhari dan Muslim. Dari syarat ini dikumpulkan, lalu dicarilah hadis sesuai dengan kualifikasi tadi, syarat yang tadi. Maka ditemukan hadis-hadis, diantaranya hadis tadi. Disusulkanlah kemudian ke dalam Al-Bukhari dan Muslim. Disusulkan dalam bahasa Arab disebut Al-Mustadrak namanya. Maka diberi nama kitabnya Al-Mustadrak, kayak karya Al-Hakim An-Naisaburi. Karena itu di penghujung-hujung Ramadan, malam-malam ujungnya, kemudian nanti di penghujung ba'da asar menjelang ke maghribnya, banyak yang bersimpuh kepada Allah. Di antara sahabat banyak nangis. Ya, satu, tadi memohon kepada Allah menerima amal ibadah. Kedua, diampuni dosa. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, diberikan kesempatan untuk konsisten mempraktekkan hasil Ramadan di 11 bulan mendatang. Ya, awas hati-hati, karena nanti ciri keberhasilannya pas Ramadan, bukan saat Ramadan. Orang yang berhasil bukan saat trainingnya, saat mempraktekkan hasil training itu. Jadi kalau Anda ikut pelatihan di kepegawaian, di perusahaan, itu akan diduga, dinilai berhasil pasca selesai training. Bagus gak tampilan kerjanya? Kalau gak bagus nanti gak masuk kerjanya. Dievaluasi. Sama persis dengan kita saat Ramadan. Kalau kita ingin membuktikan kepada Allah berhasil pasca Ramadan, ya, litasyi'a, untuk meluas fawaid Ramadan fi jami'il awqat, semua manfaat Ramadan di setiap waktu. Itu faedahnya kemuliaan satu waktu. Masjid tempat pertama. Kalau masih ada tempat nanti besok ya, setelah selesai misalnya pagi-pagi zikir pada Allah, siang kalau nanti mau meninggalkan i'tikaf ke tempat masing-masing, boleh ke rumah, mampir dulu misalnya di masjid dekat rumah, boleh asarnya, atau mau selesaikan di sini enggak ada masalah. Atau kalau enggak sempat, kalau di beberapa masjid ada protokolnya zona merah yang sangat kuat dan kita menghormati itu, maka ambil di rumah dengan spesifik satu tempat. Apa tempatnya? Mihrab namanya. Ya, apa namanya? Mihrab. Nah, saya ingin luruskan persepsinya, mihrab itu bukan hanya tempat untuk imam di sini, bukan. Mihrab asalnya tempat khusus yang kita tujukan hanya untuk kepentingan ibadah saja. Allah. Untuk ibadah. Dan mihrab ini punya keistimewaan. Kalau dikhususkan untuk ibadah, maka dia memiliki dua keistimewaan yang sangat dahsyat. Bahkan tiga. Bahkan tiga. Satu, mempercepat terkabulnya doa. Yang kedua, mempercepat datangnya rezeki. Yang ketiga, mempercepat lahirnya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu, mempercepat terkabulnya doa. Kedua, mempercepat datangnya rezeki. Bahkan dari sisi yang tidak diduga, nanti saya tunjukkan dalilnya. Dan yang ketiga, mempercepat datangnya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa imam posisinya di mihrab? Ya, kenapa? Karena imam menjadi pemimpin kita dalam sholat. Dan imam yang menyampaikan permohonan kepada Allah dalam doa, dalam sholat. Karena itulah ditempatkan di mihrab, diharapkan doanya cepat dijawab oleh Allah. Karena itu disunnahkan sebelum memimpin itu menghadap kepada makmum. Melihat keumuman makmumnya, siapa yang sholat. Adakah orang yang dalam perjalanan? Adakah orang yang terlihat dalam kesulitan? Adakah orang-orang anak kecil yang tidak mampu berdiri lama dan sebagainya? Lalu memetakkan surat terbaik, mohon kepada Allah termasuk dalam sujudnya. Ya. Nah, mihrab ini, itu tidak hanya bisa kita khususkan di masjid, boleh kita tempatkan di rumah. Jadi selain bikin musalla, musalla agak besar lagi kalau di rumah misalnya, boleh di antara itu ada mihrab, tidak harus luas, tidak harus ruangan. Ada ruangan, alhamdulillah. Gak ada ruangan, bentangkan sehamparan sejadah. Cuma kita niatkan untuk mihrab. Kalau sudah mihrab tempatnya, ya, jadi mihrab itu yang tersekat namanya, ya, yang tersekat. Bisa dengan konteks tekstual disekat, ya, dengan pintu, dengan ruangan. Bisa jadi majas, ya. Artinya apa? Kita bentangkan sejadah, cuma sekat dengan area sejadah itu. Gak boleh kita berlaku di situ selain ibadah. Makanya handphone keluarkan, ya. Jangan ngobrol, jangan macam-macam dunia, makan macam-macam, apalagi besok kan masih puasa, handphonenya keluarkan dulu, fokuskan ibadah di situ. Kalau bisa kita lakukan, apa yang terjadi? Perhatikan teman-teman sekalian, ini yang dilakukan oleh Imran dengan Hannah. Sampai diabadikan dalam Al-Quran di ayat 37. Saat Imran dengan Hannah itu bukan Nabi, bukan Rasul. Makanya diberi oleh Allah contoh yang bukan Nabi, bukan Rasul, supaya kita tiru. Dan Anda tidak berkata, itu kan Nabi, itu kan Rasul. Sekarang Allah sebelum kita bertanya menjelaskan, ini bukan Nabi, bukan Rasul. Disiapkan Maryam untuk menjadi hamba yang saleh. Ya, salihah, dekat dengan Allah, rajin ibadah. Apa yang terjadi? Diberikan salah satu yang mihrab. Selain dibimbing oleh orang yang saleh dan pintar. Jadi kalau anak kita mau dekat dengan Allah, carikan orang yang saleh dan pintar. Bukan pintar saja, tapi saleh. Bukan saleh saja, tapi pintar. Saat itu yang paling pintar dan saleh Nabi Zakaria. Sekolahkan di tempat yang mendekatkan kepada Allah. Maaf, lompat sedikit saja. Anda ingin anak Anda dekat dengan Allah, rajin sholat, tapi Anda sekolahkan di tempat yang tidak mengajarkan sholat, kan tidak nyambung. Anda ingin anak Anda ahli Quran, tapi disekolahkan di sekolah yang bahkan tidak mengajarkan Quran, kan tidak nyambung. Nah, sekarang kembali, mihrab. Begitu dibuatkan mihrab oleh Imran dan Hanna, apa yang terjadi? Ayat 37 saya bacakan cepat. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Maka diterimalah ikhtiar itu oleh Allah. Jadi baru kita bikin dengan niat yang ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Kembali ke niat kita. Begitu kita ikhlaskan karena Allah, diterima oleh Allah. Wa ambataha nabatan hasana wa kafalaha Zakaria. Kisah Maryam, lalu dirawat oleh Nabi Zakaria, diperhatikan tadi yang saya sampaikan. Ya. Apa yang terjadi? Diperhatikan oleh Allah. Jadi orang-orang yang spesifik menyiapkan diri untuk mendekat kepada Allah dapat perhatian Allah. Dan tidak mudah mendapatkan perhatian Allah. Anda ingin mendapatkan perhatian pimpinan di kantor, di perusahaan, atau dalam kehidupan sosial, mencari sesuatu kan? Kita sekarang mendapat perhatian Allah itu mahal. Maka ketika perhatian Allah diberikan, apa yang terjadi? Kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab itu, mendapati semua kebutuhan Maryam, rizki. Tadi yang saya katakan, mihrab mempercepat datangnya rizki. Ditanya oleh Nabi Zakaria, dari mana semua ini? Saya kan baru mengantarkan makanan, ada makanan. Saya mau mengantarkan baju ganti, sudah ada baju ganti. Semua ada. Dia berkata, Maryam berkata, semua dari Allah. Allah akan memberikan rizki tanpa batas pada siapa yang dia kehendaki. Ini saya mau ajarkan fikihnya sedikit, mohon izin ya. Ya. Atau menyampaikan, maksud saya menyampaikan apa yang guru kami pernah ajarkan. Ya, mohon maafkan saya, menyampaikan kembali apa yang guru kami pernah ajarkan. Perhatikan baik-baik. Kalau ada kalimat begini di Quran, mayyasha, mayyasha, siapa yang dikehendaki? Maka jangan batasi ayat itu pada keterangan kisahnya. Karena kaidah di ulumul Quran, bab asbabun nuzul mengatakan, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Hikmah itu, keutamaan itu, kebaikan itu, sepanjang tidak dikhususkan lafadznya, pada kejadian tertentu, maka dia berlaku umum walaupun kisahnya dicontohkan pada satu kasus. Jadi cara memahaminya begini, kata Maryam, Allah akan memberikan rizki kepada siapapun yang dia kehendaki. Jangan batasi diri Maryam. Caranya adalah jadilah orang yang termasuk dikehendaki oleh Allah seperti Maryam. Itu caranya. Nah, ini yang dibaca Nabi Zakaria. Saya masuk pada bagian kedua kemuliaan mihrab. Nabi Zakaria baca, oh Maryam dikehendaki oleh Allah, dapat sesuatu tanpa batasan, bi ghairi hisab, tanpa batas. Qadar Allah, Nabi Zakaria pada saat itu punya keterbatasan. Kata medis, secara klinis gak mungkin punya keturunan. Istrinya divonis, maaf, menopaus dan mandul, beliau sudah sepuh. Rambut memutih, fisiknya sudah letih. Maka apa yang beliau simpulkan? Saya walaupun Nabi, ada satu yang saya belum punya, seperti Maryam. Apa itu? Mihrab khusus. Maka sholatlah di situ, minta sama Allah. Ini yang mau saya katakan, mihrab mempercepat terkabulnya doa. Maka ayat 38-nya Nabi Zakaria salat di situ. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka Nabi Zakaria salat di situ bermohon kepada Allah Rabbnya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ini tolong garis bawahi betul ya. Ini cara berdoa yang cepat dikabulkan oleh Allah. Ya, perhatikan caranya dan semua nabi menempuh cara ini. Saya keluarkan dari Al-Qur'an, ya saya sedang siapkan satu buku. Ya, doa-doa nanti dalam Al-Qur'an yang pernah dipraktikkan para nabi dan rasul. Kemudian di ujungnya ditutup statementnya oleh Allah, bila ada yang mencontoh ini, maka Allah akan mengabulkan dengan pengabulan yang sama seperti yang dikabulkan pada sebelumnya. Nah, qala rabbi habli. Pertama, ya Allah, yang maha pemberi tanpa batas. Nanti kalau besok berdoa, atau malam nanti berdoa, maka saya sarankan berdoa, ya, dimulai dengan al-asma'ul husna, mengamalkan Quran surah ke-17 ayat 110. Qulidullaha awidur rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau punya kebutuhan sebut nama Allah, minta berdoa. Sebut namanya Ar-Rahman, atau kalau Anda tahu, sebut salah satu nama Allah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita sesuai kebutuhan kita. Jadi Allah itu membentangkan nama, bukan sekedar nama, yang menjawab semua kebutuhan kita. Jadi kalau Anda butuh rezeki, sebut namanya ya Allah ya Razzaq. Kalau butuh pengetahuan ditambah ya Allah ya Al-Alim. Kalau butuh perlindungan, ya Allah, ya Jabbar. Kalau butuh kesabaran, ya Allah, ya Sabr. Ya. Maka Nabi Zakaria kan tadi difonis terbatas, gak mungkin punya keturunan. Maka beliau mesti menyebut nama Allah pemberi tanpa batasan. Nama Allah yang memberi tanpa batas disebut Wahhab namanya. Wahhab. Permintaan dalam bentuk permintaan talab namanya hab. Untuk sendiri li, untuk banyakkan na, lana. Rabbana habli, Rabbana hablana min azwajina dan seterusnya. Maka beliau minta habli. Hunalika da'a Zakaria Rabb, qala rabbi habli, ya Allah yang Maha Pemberi tanpa batas. Mereka mengatakan aku punya keterbatasan. Aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Dzurriyatan thayyiban. Ya, rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyiban. Dari sisimu saja ya Allah, karena mereka mengatakan mustahil. Tahrik ini lafadznya khususkan ke kita. Ya Allah, mereka mengatakan aku mustahil sembuh ya Allah. Ya Allah, mereka mengatakan masalahku di rumah mustahil tidak selesai ya Allah. Ya Allah, mereka mengatakan aku tidak mungkin mendapat pekerjaan ya Allah. Ya Allah, mereka mengatakan tidak mungkin masalah selesai. Sedangkan hanya Allah pemberi tanpa batas. Aku meyakini ya Allah. Aku meyakini hanya Engkau yang memberi solusi tanpa batas. Aku mohon solusi darimu saja ya Allah ketika mereka mengatakan tidak mungkin diberikan. Innaka sami'ud du'a. Perhatikan cara menerjemahkannya. Ini beda dengan terjemahan di tafsir ya. Innaka sami'ud du'a. Sungguh aku meyakini hanya Engkau yang mampu mengabulkan doa. Kalau pada yang Maha mengabulkan doa saja, yang Maha mendengar doa tidak dikabulkan, lantas kepada siapa lagi aku mesti meminta? Anda tahu apa yang terjadi? Lihat ayat 39-nya, pakai fa, fastajabna. Maka kami langsung kabulkan, enggak pakai jeda. Karena itu besok kalau enggak di masjid, ya, menjelang ba'da asar boleh jeda sebentar gitu kan? Tilawah, zikir, istighfar. Nanti menjelang ke maghrib itu enak tuh suasananya. Anda akan dapatkan keheningan tersendiri dalam hati itu. Ada getaran, memang kadang-kadang ada kesedihan. Tapi juga disertai kebahagiaan. Seperti pertanyaan saudari kita beberapa waktu lalu itu, ada kesedihan tapi ada kebahagiaan. Setelah itu tiba-tiba kemudian ada air mata, itu begitu air mata mengalir sertai dengan doa. Disitulah titik bagaimana Allah memberikan rahmat kepada kita. Minta ampunan, minta kabulkan doa. Maka silahkan lihat bagaimana reaksinya. Ya. Yang di rumah kalau sudah pulang esok misalnya asar mau buka dengan keluarga, ini biasa di akhir-akhir biasanya kalau i'tikaf selesai, ya di antara sahabat juga ba'da asar ada yang keluar. Ya, kemudian memperbanyak takbir kepada Allah, kemudian baru kembali lagi untuk berzikir memohon ampunan di penghujung menjelang maghrib. Silakan lakukan di mihrab duduk. Nah, ini yang kedua ya. Nah, kemudian persiapan setelah itu takbir, udah senang. Saya dengan teman-teman tuh dulu masyaallah ya, setiap Ramadan tuh suka teman-teman kabari lagi, ayo yuk masuk yuk ke masjid itu. Enggak usah pimpin macam-macam, enggak usah berjamaah, sendiri-sendiri aja. Sampaikan ada yang ke pojok, ada yang di mana masing-masing gitu. Ada kebahagiaan tersendiri lah, terutama ketika adzan begitu di puncaknya air mata mengalir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tiba-tiba kemudian kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ramadannya sudah selesai, tapi ada bahagia gitu. Nah, baru setelah itu sirna ba'da isya kita bisa bertakbir gitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, bukan sekedar takbir, ada sunnah yang harus kita pahami insyaallah. Ini mau saya bacakan ya. Nah, ini sudah saya tuliskan di komplek, saya sebarkan nih PTM, PJS, Greenview, sudah saya kasih ini per rumah satu-satu dulu, ya. Masih ingat tuh, ini pada Pak RW yang ex kemarin, Pak Hamzah. Masih ingat kan Pak ya? Saya bagi ini, PJS juga saya berikan. Mungkin nanti yang ada tamu yang itikaf, nanti saya coba lihat stoknya. Saya bagi gratis insya Allah, ya. Ini bisa dipakai untuk Idul Adha sekalian. Yuk kita bacakan yang pertama. Bismillah, apa persiapannya? Mumpung bisa disiapkan dari sekarang, ya. Mudah-mudahan sampai, dan ini sunnah. Cuma setahun dua kali. Idul Fitri, Idul Adha. Jadi kalau enggak dapat sekarang Idul Adha. Kalau enggak dapat Idul Adha, nunggu tahun depan kalau hidup. Ya, kalau hidup. Ya, bismillah. Dan berpahala ya, kalau sunnah berpahala. Satu. Baik, untuk persiapan salatnya nanti, pertama menyiapkan pakaian terbaik. Bukan mahal, terbaik. Kalau bisa mahal terbaik, bagus. Ya, mahal itu relatif sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jelas ya? Hadisnya di Al-Mustadrak. Yang tadi yang saya sampaikan Al-Mustadrak nomor hadis 7560. Ya, yuk kita bacakan. Ini hadisnya langsung dari cucu Nabi Imam Hasan ya bin Ali bin Abu Talib radhiyallahu taala anhu. Kata para sahabat, kalau Anda ingin melihat kepribadian Nabi, maka lihat di Al-Hasan. Jadi semua akhlak Nabi berwujud di Al-Hasan. Tapi kalau Anda ingin melihat paras Nabi, lihat di Al-Husain. Ya, Al-Husain mewakili paras Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Hasan lekat dengan Quran, ahli Quran Al-Hasan itu. Ditawarin jadi presiden, lebih baik memilih lekat dengan Quran aja katanya. Tawarin jadi presiden. Sempat mau menerima sebentar, saya lihat lebih baik saya katanya passionnya di Quran aja, balik ke Quran. Ya, dan itu masya Allah gitu. Nah, ini menyampaikan hadis dari datuknya, dari kakeknya. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan, memerintahkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cucu Nabi aja diperintah oleh Nabi. Apa yang diperintahkan? Fil idaini, di dalam setiap dua id, Idul Fitri dan Idul Adha, an nalbasa ajwada ma najid wa an natatayyaba bi ajwada ma najid. Khusus Idul Adha wa an nudhhiya bi asmana ma najid. Nah, ini satu ya. An nalbasa, awas hati-hati. Ajwada ma najid. Fokus ya. Kami diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengenakan pakaian terbaik yang bisa kami dapati. Ya, jadi mohon izin teman-teman sekalian, yuk disiapkan dari sekarang. Ya. Kalau misalnya ada kemampuan untuk menyiapkan yang terbaik, silahkan cari. Terus teman-teman misalnya yang saya pernah sampaikan kemarin, bukan hanya memberikan zakat fitri ya. Kalau ada kelebihan di pakaian misalnya, kita bisa share dengan teman-teman yang lain. Ya, supaya mendapatkan kebahagiaan yang serupa. Bahkan nanti ada hadis, belum sampai kita ke situ. Ya, bahkan diperintahkan saudari-saudari kita yang akhwat, yang belum punya jilbab, itu pernah diadukan oleh sahabat sahabiah perempuan. Ya Rasulullah, si fulana belum punya jilbab. Apa jawab Nabi? Nabi enggak menghukumi. Si fulana katanya enggak berjilbab ya Rasulullah. Kata Nabi, kamu datang ke sana bawa jilbab, pakaikan dia jilbab. Ya, itu fikihnya. Makanya Nabi itu memberikan isyarat fikih dakwah kadang diutamakan dibandingkan dengan muamalah. Ya, fikih dakwah. Bagaimana orang hukumnya Idul Fitri masih puasa? Kasih dia makanan supaya buka. Jangan langsung haram. Apa hukumnya tetangga masjid muslim? Bertahun-tahun gak pernah ke masjid. Dosa, bakar rumahnya. Astagfirullah. Bukan, ajak dia ke masjid. Itu hukumnya. Maka di sini teman-teman sekalian kenakan pakaian yang terbaik. Kemudian, wa anna tatayyaba bi ajwada ma najid. Annalbasa ajwada ma najid. Wa anna tatayyaba ya, bi ajwada ma najid. Kemudian mengenakan parfum. Khusus untuk laki-laki khususnya. Ya, laki-laki khususnya. Ya, kalau perempuan yang terbatas sekiranya, khusus untuk perempuan yang tidak menebarkan wangi yang berlebihan. Ya, yang bisa menjadikan perhatian-perhatian berlebih. Ya, ya. Tapi untuk laki-laki, sunnahnya maksimal di sini. Ya, sunnah kenakan. Dan kalau bisa, biasanya saya suka sarankan DKM menebar minyak wangi di sini. Ya, di lapang-lapang itu dibawa keluar. Kadang-kadang kita taruh juga di pinggir. Bukan untuk dibawa pulang itu. Dipakai waktu mau sholat. Ya, kadang-kadang di hari Senin dikasih, Selasa dikasih 100, Selasa tinggal 20 gitu. Ya, pakai buat sholat. Nah, biasanya kalau kami suka praktekkan begini, bawa minyak wangi, parfum, terus kita sebarkan satu-satu pakai ya. Ada yang nyampung sampai ujung begini masuk gitu. Wangi. Nah, itu apa namanya? Coba dialihkan kepada yang lebih baik. Itu sunnah. Sunnah ya. Harus hati-hati, bukan sembarangan. Bukan hanya untuk wangi. Ingat, niatnya bukan tampil wangi. Ya, niatnya bukan tampil wangi. Tampil ihsan. Tampil baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ihsan itu tampil baik di hadapan Allah. Jelas ya? Baik. Kemudian yang kedua, agak cepat saya sampaikan. Makan terlebih dahulu. Ya, saya ulang. Makan terlebih dahulu. Saat subuh, setelah subuh, ya, sebelum kita berangkat menuju tempat sholat id, makan dulu. Ya, makan di sini sekedar memberikan kesan bahwa hari sudah tidak puasa lagi. Jelas ya? Selesai. Karena itu orang-orang yang tidak punya makanan disiapkan oleh panitia supaya diberikan zakat fitri. Kenapa namanya fitri? Yang kemarin kita bahas. Karena senafas dengan Idul Fitri. Mau Idul Fitri kembali makan, dia gak bisa makan. Sehingga kita support dengan makanan pada saat itu. Jelas ya? Disiapkan, disalurkan, makan terlebih dahulu. Tapi tidak harus kemudian, oh misalnya sampai kenyang dulu, sehingga sholat juga tidak maksimal. Gitu ya? Nah, secukupnya aja, sekiranya membatalkan keadaan diri kita, untuk menunjukkan batal di sini maksudnya sudah tidak puasa lagi. Hadisnya saya bacakan dari Imam Ahmad, ya rahmahullah. Dari Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah. Kapan lagi makan ada pahalanya? Hah? Double lagi pahala makan dan pahala Idul Fitri. Double. Ya, kita makan biasa baca bismillah berpahala. Bismillah makan, bismillah minum berpahala, jangan dikira tidak berpahala. Ini saya kasih contoh ya, kasih contoh nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oh, bukan hanya menghilangkan haus. Bukan hanya menghilangkan haus. Bismillah kata para ulama tafsir bahkan, jika kita sebutkan bismillah, bismillahirrahmanirrahim sebelum makan atau minum, maka diberikan keberkahan oleh Allah, setan tidak ikut di dalamnya. Tidak ikut bagian. Ketika selesai alhamdulillahirrabbilalamin, maka diberikan keberkahan. Minum seteguk, dua teguk jadi tenaga. Ya. Makan satu suap, dua suap, alhamdulillah jadi tenaga itu. Tenaganya untuk apa? Untuk ibadah. Dan ditahan untuk berbuat maksiat. Makanya orang yang berkah itu nanti ada dorongan dalam fisiknya untuk enggak berbuat maksiat, dijauhi dan dekatkan pada keberkahan. Nah, itu harian dibiasakan. Ya, paling sedikit bismillah. Ya, paling sedikit setelah alhamdulillah selesai ada berkah dan pahala. Nah, Idul Fitri sudah dapat pahala yang tadi, dapat lagi pahala sunnah. Ya, setahun sekali. Ingat, cuma setahun sekali karena Idul Adha sebaliknya tidak makan. Ya, teruskan hadisnya. Ya. Kemudian wala yakulu yaumal adha hatta yarji'a fayakulu min udhiyati. Tapi Idul Adha enggak makan. Nanti makannya sepulang dari salat. Baru kembali, dan sunnahnya kalau memungkinkan, ya, itu bagian dari sembelihannya. Nah, jadi kalau Idul Fitri makan dulu dan berpahala dua kali lipat pahalanya dari hari-hari biasa. Jadi siapkan dia. Nah, makanya ibu-ibu kadang-kadang udah nyiapkan ketupat gitu kan. Udah cari-cari dari malam-malam hari ini disiap-siapkan. Enggak harus ketupat, apa aja. Pokoknya yang ada di depan kita. Alhamdulillah ada ketupat, ya, nikmati gitu kan. Ada apa nikmati, tapi kalau bisa jangan terlampau kenyang supaya sholatnya nyaman saat Idul Fitri. Ya, ada kurma, alhamdulillah. Enggak ada apa-apa, ya, air putih. Ya, air putih itu susu kan. Air bening ya ini. Ya, apa aja bismillah ya. Ayo cepat ya bismillah. Nah, ini teruskan. Tadi hadis riwayat Imam Ahmad nomor hadis 22984. Kemudian berangkat ke tempat salat dengan berjalan kaki sambil bertakbir. Nah, ini dia. Ya. Hadisnya An-Ali dari Ali. Tadi anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wajah, sekarang bapaknya. Ya, menantu Nabi. Menantu Nabi. An-Ali bin Abi Thalib qala minas sunnati an takhruja ila al-Eid mashiya. Termasuk sunnah berangkat ke tempat salat Id dengan berjalan. Tapi jangan baca tekstual. Saya mau tanya, dengan berjalan ini rumah Nabi ke tempat sholat jauh enggak? Jadi bukan jarak Bekasi Istiqlal. Rumah Nabi ke tempat sholat di musholanya lapang-lapang. Jadi kalau sekarang ini, ya, ini misalnya ilustrasi Masjid Nabawi ini segini, Masjid Nabawi misalnya. Nah, ini teman-teman sekalian, ini Madinah dulunya. Sama Masjid Nabawi itu, ginilah, nih, sama Masjid Nabawi itu Madinah. Rumah Nabinya di sini. Ya, sedikit masjidnya di sini. Jadi raudhah, kamar Nabi, bertangan, tempat mimbar, tempat salat, khutbah, raudhah. Kemudian yang sekarang jadi karpet hijau, dulu merah. Yang atasnya, ya, masih heritage tuh. Ya, ada manik-manik lampu-lampu itu. Nah, itu segitu aja masjidnya. Selebihnya itu Madinah. Ya, sekarang lebih luas. Jadi kalau ke Kuba itu enggak masuk Madinah dulu. Sekarang masuk. Kiblatain sekarang masuk. Dulu enggak. Nah, jadi lapangnya itu yang lapang yang sekarang. Ya, lapangan yang luas itu, yang dekat hotel itu, ya. Ya, dan sebagainya, membentang itu. Nah, itu kan jaraknya enggak jauh. Jadi kayak dari sini ke gerbang depan, bawa apa? Ya, kalau dari sini ke gerbang depan, maksudnya apa? Kalau tempat Anda sholatnya dekat dengan rumah. Tapi kalau Anda mau sholat di Istiqlal, ada pengumuman di Istiqlal boleh. Dengan prokes terbatas, Anda daftar, pengen ke Istiqlal. Pengen juga menikmati masjid baru direnov. Ya, ingin bersyukur pada Allah, mau dari Bekasi. Menerapkan sunnah, jalan kaki, nyampe sana, ketinggalan Anda. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah kalau dekat dengan masjid, jalan sambil bertakbir. Jadi syiar ini, syiar. Saya bacakan hadis kedua tentang takbirnya dia. Ada Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu rumahnya di mana? Kalau antum nanti ziarah ke Madinah Al-Munawwarah dalam umrah atau haji, kemudian Anda lewat makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Babus Salam, ya. Makam Nabi, lewat pintu sini Babus Salam, lewat terus keluar Baqi' di sini. Ya, Baqi' di sini. Ini makam Nabi, ini Baqi' keluar. Ada bab Jibril di sini, ada bab Hujurat Nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi di sebelah sini. Begitu keluar bab Jibril, Jibril datang sering menyampaikan wahyu lewat sini. Terus ini istri Nabi sebelah sini. Anda keluar dari sini langsung belok ke sini. Depannya persis ada tiang di situ dengan batas di situ. Ada pemberitahuan ini bukan batas salat, ya. Itu persis depannya rumahnya Umar bin Khattab. Umar itu sedikit, ya, sedikit untuk pengayaan. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, ini udah 45 menit. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ya, malam terakhir, ya. Mudah-mudahan sampai subuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi gini, ada yang namanya, teman-teman sekalian, Anas bin Malik. Pernah dengar? Anas bin Malik itu Anas namanya. Bapaknya Malik. Ibunya Anas, Malikah. Tuh. Bapaknya siapa? Malik. Baik, ya. Ibunya siapa? Malikah. Anas yatim. Yatim meninggal, ibunya cerdas. Pengen bagaimana anaknya supaya melebihi Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini kan bapaknya masih ada kan, dilihat oleh beliau itu sering nitipkan anaknya di majlis Nabi. Ya kan, termasuk keluarga besar Nabi, ahli bait, ya. belajar sampai nanti puncaknya hafal 2000 hadis. Ibunya melihat, saya harus mampu menjadikan anak seperti Ibnu Abbas atau lebih daripada dia. Gimana caranya? Datanglah kemudian kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata beliau itu, ini anak saya, katan, mohon diterima untuk membantu Anda. Senyum Nabi, tahu maksudnya. Tahu Nabi, oh maksudnya supaya ke rumah masuk, supaya belajar. Ya, karena Nabi itu mustahil menjadikan anak-anak sebagai pembantu. Mohon maaf, sobek dikit jahit sendiri, makan rapiin sendiri, gitu ya. Jadi, wah, saya mau deh saya kalau jadi pembantu Nabi. Karena Nabi itu setiap kali, Anas nanti ditanya oleh sahabat, apa yang kesan yang paling berkesan pada dirimu saat membantu Nabi? Yang paling berkesan adalah, setiap hari Nabi mengatakan kepadaku, ya Anas, madza akhdumuka? Ya Anas, apa yang bisa saya bantu? Masuk ke situ. Umar merasa keduluan. Aduh, keduluan nih sama Malikah gitu kan. Nah, di situ berkhidmat sampai nanti sampai ujung hayat Nabi menjadi ahli bait Nabi dalam arti membantu Nabi di situ, dalam arti membantu. Nabi meriwayatkan banyak hadis dari beliau. Nah, akhirnya Umar apa? Karena enggak bisa masukkan anaknya ke dalam rumah Nabi, bikin rumah persis depan rumah Nabi. Ditempatkan kamar anaknya Abdullah bin Umar, kasih jendelanya menghadap ke rumahnya Nabi. Jadi untuk melihat bagaimana Nabi keluar dari rumahnya, jalannya bagaimana. Kemudian bagaimana menoleh ketika dipanggil, seperti apa, itu bisa ngintip-ngintip dari situ. Makanya nanti Ibnu Umar bisa meriwayatkan hadis, itu lebih banyak daripada Ibnu Abbas. Kurang lebih 2800 hadis. Ibnu Abbas 2000 hadis. Ya, jadi coba deh, saking dahsyatnya itu fikih itu bisa dibawa kekinian ke kita. Anda cari tempat dengan orang soleh, kan? Lihat kebiasaannya, lihat kebaikannya, hadirkan anak Anda dekat di majlisnya dan sebagainya, tiru kebiasaannya. Nanti jadi karakter itu ke depan. Nah, di antaranya apa? Dari hasil pendidikan itu hadirlah hadis ini. Dan ketika hadir hadis ya cuma satu hadis, tapi kan yang baca semuka bumi, berapa pahalanya? Dan dahsyatnya kalau ada anak meriwayatkan hadis yang disebut bukan anaknya, yang disebut bapaknya atau ibunya. Ya, untuk menunjukkan kesan bahwa ini hasil pendidikan orang tua. Dan ketika dibacakan hadis, orang tuanya dapat pahala. Makanya anaknya Abbas, Abdullah. Anaknya Umar, Abdullah. Tapi gak pernah disebut Abdullah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Ini loh anak saya, kata Umar. Ini loh anaknya Umar diperkenalkan. Supaya kita setidaknya bisa meniru Abbas yang pebisnis tapi menjadi anaknya ulama. Atau Umar yang birokrat bahkan nanti jadi kemudian pemimpin tapi anaknya juga jadi ahli fikih. Dan ada satu lagi ahli strategi. Namanya Amr bin As, punya anak Abdullah juga. Itu lebih dahsyat lagi. 9 tahun udah jadi ahli fikih sampai minta nikah pada bapaknya. Saking pahamnya fikih nikah. Pengen nikah 9 tahun. Ya. Itu Ibnu Amr bin As. Kita bacakan hadisnya. Mohon maaf ya kalau saya sedikit, saya ngaji itu begitu gitu. Ya, jadi jangan langsung ke hadis. Jadi kita merasakan inspirasi dari perjalanan para sahabat radhiyallahu anhum. Kulluhum ulul. Ya. Annahu kana yakhruju fil 'idaini minal masjid fayukabbir hatta ya'ti al musalla. Nah, Ibnu Umar tuh mencontohkan. Jadi keluar, nah, mereka yang i'tikaf kadang sampai penghujung hari terakhir. Malamnya terus menjelang Id karena dekat dengan rumah. Ya. Kita boleh kalau besok keluar pada asar enggak ada masalah. Ada yang nginep lagi misalnya takbir malam besok paginya berangkat enggak ada masalah. Tapi ketika akan berangkat ke tempat salat, nanti kita lihat apakah di musala atau di masjid, isi dengan takbir dan kita harus bangga dengan takbir itu identitas kita. Pejuang kita aja bangga dengan bertakbir. Coba lihat dulu Bung Tomo takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pejuang kita bertakbir. Ya, takbir itu bisa untuk berjuang, bisa untuk bersyukur, bisa untuk beribadah. Takbir perjuangan dalam jihad, Allahu Akbar dipraktikkan oleh pejuang-pejuang kita, pahlawan nasional kita. Lihat, takbir dalam ibadah dipakai dalam sholat, Allahu Akbar. Takbir dalam syukur dipakai saat menuntaskan ibadah seperti puasa. Dalilnya Al-Baqarah ayat 185, walitukabbirullaha 'ala ma hadakum. Makanya mesti bangga dengan takbir. Itu syiar, keluar kita. Bareng-bareng, bayang, kebayang enggak? Begitu keluar semua kompak, kan sama-sama ini keluar nih bareng-bareng. Kalau bisa bareng-bareng, terus bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, tapi karena ini prokes kan dijaga kan situasi pandemi. Saya kalau di luar itu saya suka menyarankan berangkat bareng. Biasanya di kompleks saya mintakan yang ini datang bareng dan dahsyat itu lain rasanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kalau kita enggak pandemi kan anak-anak kita bariskan ini. Tiap malam Id, Pak. Di sini kita bariskan, muter keliling kompleks sana. Semua keluar nih. Terus tiba-tiba kemudian ikut tuh bapaknya ini malam itu ikut semua. Keliling kompleks aja tapi dahsyat rasanya. Awas jangan diberikan royalti pahalanya kepada Sony. Pakai kaset tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang muter kaset yang dapat pahala royaltinya nanti yang punya kaset deh. Itu sunnah. Ya sunnah, sunnah. Enggak usah malu. Ini berangkat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jalan aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk ke tempat sholat, kita lakukan. Ya, dapat pahala. Kemudian, sunnah yang terakhir dalam jalan. Ya, masih ada, sabar sampai subuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kita batasi insyaallah. Ya. Beliau menyampaikan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ila al-'aidaini raja'a fi ghairi at-taliq alladhi kharaja fihi. Sunnah selanjutnya saat pulang ngambil jalan berbeda. Tidak jalan yang sama kalau ada alternatif jalan. Kayak kita nih di lapang salat kan? Teman-teman yang dari sana gerbang bisa pulang lewat sana sedikit. Kan sambil takbir lagi, maksudnya apa? Untuk menyapa kepada tetangga-tetangga. Suasana bahagia, berbagi kebahagiaan. Ya, makanya di daerah-daerah saya masih merasakan waktu kecil itu. Ya, pintu rumah dibuka, pagar dibuka, terus lewat, assalamualaikum. Ya, baji, damang, gini, alhamdulillah, saya mangga mangga linggi. Itu datang, terus kue udah siap kan? Ya mereka nggak makan kue, salaman, itu indah itu. Oh kalau dipraktekkan, masya Allah, nggak akan ada teroris. Ya kenal semua, kenal baik, ya kan? Itu sunnah yang hilang itu kekinian. Tapi kalau ada jalan alternatifnya. Oh, jangan dipaksain sunnah Nabi lempar tembok sana, muter lewat waduk ya, sunnah Nabi. Enggak begitu. Kalau ada satu jalannya memang itu ya itu. Tapi kita niatkan dapat pahala. Ya, spiritnya adalah mengunjungi. Spiritnya mengunjungi. Kita waktu sebelum pandemi itu saya masih menikmati itu, datang bulan-bulan gitu ya, masyaallah. Dan boleh ini kan saudara kita ada yang Nasrani. Kan? Ya, ada Nasrani, kemudian di sini ada yang Hindu ya, bagian itu boleh. Terus apa, ya? Terus ada kue-kue kita antarkan, ya, kita gembira. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada semuanya kan. Alhamdulillah di setiap tempat, setiap keadaan. Ah, ini dalilnya nih yang tadi saya katakan berangkat ke tempat dengan semarak. Ini dalilnya teman-teman sekalian dari Imam Al-Bukhari. Sahih hadisnya. Umirna an nukhrijal huyyadha yawmal 'idaini wa dhawatil khudhri fa yashhadu jama'atal muslimin wa da'watuhum wa ya'tazilul huyyadha. Ya an musallahunna qalat imra'atun ya Rasulullah, ini yang saya katakan tadi. Ihdana laisa laha jilbab qala litulbisaha sahibatu min jilbabiha. Kami diperintahkan oleh Nabi untuk menyemarakkan Id. Ini sunnah. Al-Bukhari, hadisnya sahih. Ah ini tolong DKM nanti ya. Kita siapkan buat lusa insyaallah. Buat lusa Nabi memerintahkan para sahabat untuk menata tempat-tempat salat, termasuk ada space untuk perempuan-perempuan, maaf, yang sedang datang bulan, yang haid. Kasih spesial, termasuk nanti untuk anak-anaknya kalau mau ikut, ya. Dan siapkan kenyamanannya di situ, kan tidak sholat kan? Ya, nanti untuk mendengar khutbah semarak itu siapkan, boleh makanannya ada. Teman saya sudah kontak yang dari Libya, insyaallah tadi kontak lagi siang. Beliau mau menyiapkan makanan khusus Libya untuk di sini. Ya, ya syi'ah di wallahi mata batal Id. Saya bilang ya malam Khamis, insyaallah hari Kamis. Atai wana al-an fi i'dad wa at'imah. Jadi dia menyiapkan makanan, ada halawiyat, ya. Ya memang biasanya begitu, gembira semua. Sekarang istrinya lagi masak tuh. Nanti insya Allah ada makanan Libya di sini tuh. Ya, bikin apa manisan-manisan dan sebagainya. Kita tunjukkan juga, tunjukin makanan Kalimalang, makanan Tambun. Ayo mana, Kampung Siluman, Kampung Cerewet simpen di sini tuh. Cuman di Tambun yang luar biasa tuh. Ya, ya planet lain. Saya pernah ceramah di Kampung Siluman. Sekitar 5 tahunan lalu lah gitu. Ya. Pas ada undangan, saya kan baru datang dari Tripoli, mampir ke Bekasi. Wah, Ustadz mohon berkenan mengisi taklim, tempatnya Kampung Siluman. Saya langsung, Kampung Siluman. Ternyata ada juga orangnya, RT-nya ada, RT Siluman, luar biasa. Tapi Masya Allah, baik-baik. Dan rajin. Kita semarakan. Ya, makanan anak-anak boleh, kasih mainan boleh, anak-anak kecil tuh. Ya, belikan misalnya mobil-mobilan kecil apa taruh. Nah, besok dah saya praktekkan insya Allah, taruh tuh mainan-mainan situ. Tapi anak-anak tuh bisa mengatakan, mamah kapan Idul Fitri lagi? Ayah kapan Idul Fitri lagi? Senang mereka, gembira, bahagia. Ya. Dalam keadaan itu, apa yang terjadi? Ada seorang perempuan yang tadi saya katakan di Al-Bukhari ini ya, hadisnya. Dia berkata, ya Rasulullah, si fulanah itu mau datang malu gak punya jilbab. Ya, apa komentar Nabi? Ya, kamu bantu saudari kamu, pinjami dia jilbab, bahkan pakaikan dia jilbab. Pakaikan dia jilbab. Nah ini menunjukkan jilbab bukan budaya, ya. Karena sudah ada muslimah waktu itu. Awas, hati-hati. Ada muslimah waktu itu sudah muslimah, sudah masuk Islam. Mau datang nggak punya jilbab, dia malu keluar. Diperintahkan oleh Nabi kepada sahabatnya, ya, kepada perempuan temannya itu untuk memakaikan jilbab kepadanya. Ini menunjukkan jilbab bukan pilihan, bukan budaya. Nah ini Al-Bukhari hadisnya. Jadi kalau ada yang mengatakan jilbab budaya, saya kurang sependapat. Itu aja. Nggak usah mencela. Saya kurang sependapat. Ya, kurang sependapat itu tidak harus mengecilkan orang lain. Ya, karena dalilnya lebih kuat di sini, kemudian dalilnya lebih kukuh persoalannya. Persoalan apakah kemudian ada toleransi sebatas mana jilbabnya, itu bab yang lain. Tapi sepakat dulu dalam hukum pokok syariatnya, setelah itu baru bab masuk bab mustasnayat, pengecualian-pengecualian kalau ada kondisi darurat. Seperti di An-Nur, ya, bagi perempuan yang sudah masuk fase uzurnya dan diduga tidak menampilkan aura ketertarikan lagi dari pihak-pihak khususnya lawan jenis, boleh kemudian diturunkan. Ya, pada model-model jilbab yang bisa digunakan. Nanti ada ayatnya. Mungkin insya Allah lain waktu ya, kalau Allah perkenankan kita bisa bahas itu. Itu ya. Nah, ini kita siapkan nanti ya. Di mana untuk imam, biasanya kita nanti di depan tuh. Di lapang. Makanya kita ada berapa mihrab? Oh, banyak ini. 4 mihrab di masjid ini. 1. 2 lantai 2 sana. 3 lantai 3. Kemudian yang di luar. Yang dekat yang bendera itu. Alhamdulillah tempat wudhu sudah ada. Kanan, kiri, sekolah, ya, sini. Nanti kita atur dan disesuaikan dengan prokesnya. Ya. Insya Allah luas ini. Ini tempat ini aja udah bisa masuk 3.000. Ya, kalau diatur-atur setengahnya 1.500 dengan lapangan cukup baik. Untuk warga cukup insya Allah. Cukup insya Allah. Bagi yang mau bergabung nanti diatur. Ya, diatur. Lanjut. Masih ada waktu? Ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Baik. Lakukan untuk Idul Fitri waktunya agak renggang sedikit. Ya, dalam hadis 2 tombak. Kalau Idul Adha, lakukan cepat supaya bisa menyembelih hewan kurban di waktu duha. Makanya jangan telat-telat kalau Idul Adha, dan khutbahnya jangan lama-lama Idul Adha. Ya, misal kita mau sholat Idul Adha, waktunya syuruk. Begitu masuk waktu syuruk, sholat jam 6 kan? Ya paling lama 6.04, 6.30 paling telat tuh udah sholat. Begitu masuk duha jam 7 udah nyembelih. Ya makanya sunnahnya nanti kalau bisa dimasak didahulukan, nanti bisa makan dari apa yang disembelih itu waktu Idul Adha. Kenapa disebut adha? Seakar dengan duha, supaya nyembelihnya bisa dilakukan di waktu duha. Tapi Idul Fitri beda, karena makan dulu dikasih toleransi. Ya, tapi juga jangan terlampau terik matahari naiknya. Ya, 2 tombak itu ya kalau dari waktu syuruk mungkin kurang lebih 30 menitan. Ya, sekarang syuruknya jam 5 lewat 53. Oke? Nah, tambah 30 menit setengah 7 lah. Ya, paling lama setengah 7 lah. Jadi dari subuh bisa mandi, siapkan, makan dulu. Tenang aja, tenang. Makan dulu ya, tenang tapi lihat waktu. Ya, tapi lihat waktu, ya. Kemudian setengah 7 bisa dimulai salat. Dilangsungkan di tempat luas dan terbuka. Ya, tempat luas dan terbuka. Ini yang diartikan dengan tanah lapang. Tapi jangan salah paham. Saya bacakan hadisnya dulu ya supaya mengerti. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al musalla fa awwalu shay'in yabda'u bihi as-shala thumma yansarifu fa yaqumu muqabilan nas wan nasu julusun ala sufufihim. Ah, maaf, ini langsung seketika nih serta dalilnya. Fa ya'idhuhum wa yusihim wa ya'muruhum fa in kana yuridu an yaqta'a ba'than qata'ahu aw ya'muru bi shay'in amara bihi ya thumma yansarif. Ah, ini bagus sekali. Nabi itu kalau sholat, karena ini kita banyak yang datangnya Id hari raya, maka beliau merekomendasikan tempatnya yang luas. Namanya musalla, tempat sholat. Jadi asalnya musalla itu luas, bukan di pojok mall dekat toilet gitu kan? Nah, itu asalnya luas. Ya itu alternatif dari masjid, karena masjid itu nggak cukup untuk datang yang Id dan perempuan-perempuan head nggak bisa masuk masjid, maka dibukalah tempat yang luas, lapang. Ya, jadi prinsipnya kenapa ke lapangan itu karena luasnya, lebih luas dari masjid, menampung banyak orang. Tapi kasusnya kalau terjadi satu peristiwa alam, hujan dan semacamnya, atau masjidnya lebih luas dibandingkan lapangan yang ada, maka yang digunakan masjidnya. Awas, awas, jangan salah paham. Oh, ini enggak sunnah ini di masjid ini. Lihat dulu Joni. Ya. Maksud hadis itu kalau tempatnya lebih luas. Jadi kalau masjidnya lebih luas daripada lapangannya, masjid diutamakan. Dulu zaman Nabi, lapangan kan luas. Masjidnya terbatas. Masjid Nabawi mengalami perluasan luas sampai halaman masjidnya lebih luas daripada lapangan. Ngalahin lapangan bola. Makanya sekarang sholatnya pada di masjid. Karena masjidnya lebih luas. Nah, jadi kalau kita tempatnya misalnya lebih luas masjidnya, atau seperti alhamdulillah di kita ini ada lapang kan, tersambungkan kan. Nah, jadi kita bisa padukan tuh dari lapang misalnya terus sapnya mundur sampai ke akhwat biasa di dalam sini kan, dalam ruangan ikhwan di luar dikondisikan. Nah, ini bagus. Depan terus kan, jadi kita padukan. Kalau di tempat tertentu masjidnya lebih luas, maka masjid didahulukan dibandingkan dengan lapangan. Tapi kalau lapangannya lebih luas, maka lapangan yang didahulukan dibanding masjid. Kecuali kalau hujan misalnya, dan hadisnya sudah ada dari Abu Hurairah. Ya, saya bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Daud ya, periwayatnya. annahu asabahum matarun fi yaumi idin fa shalla bihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shalatul idi fil masjid. Pernah satu kali di zaman Nabi terjadi hujan. Saat itulah Nabi mengatakan alihkan semua ke masjid, salatnya di masjid. Jelas ya? Nah, jadi kalau ada kendala di lapangan atau masjidnya lebih luas maka beralih ke masjid, ya, lapang masjid itu kan halaman juga kita bisa padukan. Jelas ya? Kalau hujan masuk dan itu sunnah. Sunnah jangan bertahan. Sunnah Nabi di lapangan basah enggak apa-apa. Ente enggak paham. Ya, masuk ke masjid itu sunnah Nabinya. Tayyib. Masang sutrah. Nah, ini hati-hati nih ya. Sutrah untuk imam. Makmum cukup batasan-batasan yang kita pahami dari sejadah, tapi imam masih ada sutrah. Nah ini ya. Nah ini. Nah ini contohnya nih. Sutrah itu pembatas, ya. Satar itu artinya sesuatu yang membatasi asalnya. Kalau pakai sifat yang nampak, sehingga dengan nampak itu kelihatan, ya ada batas, maka disebut sutrah namanya. Ini. Ya, beda dengan hijab. Kalau hijab lebih luas lagi, nutup yang luas gak nampak sama sekali. Kalau ini cuma untuk membatasi. Ini di dalam sholat id, sutrahnya untuk imam. Ya, bukan makmum. Jadi semua makmum gak usah pasang beginian. Ya, imam aja taruh begini, dah, imam. Ya, tandanya apa? Tandanya tidak boleh terlewati di antara ini dengan imam. Ya, biasa kan suka ada yang ngatur mic, atur apa dan sebagainya. Itu saya suka kritik gitu. Kenapa gak ikut sholat? Ya, terus yang foto-foto dan sebagainya gitu kan. Nah, kondisikan karena sholatnya itu lebih utama. Ya. Yang dihisab di hari kiamat itu sholatnya, bukan fotonya. Ya. Nah, ini dahulukan sholat. Jadi siapkan, ini pasang di imam, makmum enggak usah pasang itu karena makmum itu lebih longgar. Makmum lebih longgar artinya yang tidak boleh dilewati safnya imam. Kalau makmum ada darurat, boleh melewati saf makmum. Ya. Makanya Ibnu Abbas itu dulu pernah, tapi ini paham fikih ya, tidak harus ditiru nih. Kondisinya berbeda waktu itu. Jadi beliau itu agak datang terlambat, kemudian yang dituju itu yang kosong sebelah sana, datang dari sebelah sini. Kosong di sana. Akhirnya beliau lewat membawa untanya, lewat gini, di saf makmum. Tapi jangan bandingkan dengan kita, karena khusyuknya sahabat sholat dengan kita beda. Ya, jangan Anda bawa Honda, motor bebek misalnya, Anda lewatin di jamaah kan. Nah, itu sunnah kata Ibnu Abbas. Tidak. Ya, tidak demikian. Ah, kalau misalnya nanti ada uzur, ada apa, boleh melewati saf makmum. Ya, dan enggak usah laporan ke imam. Izin, Mam. Gitu. Tidak. Udah langsung keluar aja, nanti disambung, sambung, sambung, sambung. Ah, kemudian dalil, ada dalil sedekah. Boleh ngedarkan kotak infak. Ada hadisnya. Ada hadisnya. Ya, ah, ini nanti Bilal yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya sampai di sini dulu. Saya bacakan dulu hadisnya. Ah, mohon izin, ini saya tekankan dulu. Selesaikan sholat kemudian baru masuk kepada apa namanya pengumpulan-pengumpulan kalau ada hal-hal yang sifatnya dana dan sebagainya ya untuk infak. Teman-teman sekalian, maaf, sholat Idul Fitri dan Idul Adha tidak diiringi dengan sholat sunnah tertentu kalau di lapangan. Ya, jadi jangan terlampau soleh. Ya, tahiyatul masjid ada, tahiyat lapangan tidak ada. Jelas ya? Tahiyat masjid ada, tahiyat lapangan tidak ada. Kecuali kalau masuk ke masjid silakan tahiyatul masjid. Kalau di lapangan tidak perlu. Kemudian tidak diawali dengan adzan ataupun iqamah. Jadi enggak usah adzan, enggak usah iqamah. Langsung nanti imam mengatakan salatul jami'ah rahimakumullah. Hadisnya dari mana? Imam Muslim. Ya, hadisnya dari Imam Muslim. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yauma adha au fitrin fa shalla rak'ataini lam yusalli qablaha wala ba'daha. Thumma atan nisa' wa ma'ahu Bilal fa amarahunna bis sadaqah. Faja'alat al-mar'atu masyaallah tulqi khursaha wa tulqi sikhabaha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad masyaallah. Ya, Nabi mengimami kami dalam dua salat Idul Fitri dan Idul Adha kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan beliau tidak mengawali dengan salat sunnah sebelum dan setelahnya waktu di lapangan ditunaikan. Jadi beliau enggak salat sunnah sebelum salat Idul Fitri di lapangan dan juga tidak juga setelahnya. Ya. Cukup kecuali kalau ibu masuk di sini pas safnya. Kalau ini kan masjid. Ya, kalau mau tahiyatul masjid boleh, tapi teman-teman yang di sana di lapangan. Ya, jadi enggak ada tahiyat lapangan. Jelas ya? Nah, ibu ke sini masjid, masuk di ruangan masjid, boleh, tapi kalau di sana lapangan. Jelas ya? Baik. Kemudian apa yang terjadi setelah selesai beliau khutbah? Ya, salat kemudian nyampaikan dalam konteks salat ini selesai salat memerintahkan Bilal. Ya, memerintahkan Bilal. Apa yang diperintahkan kepada Bilal? Ya, fa amarahu Nabi sadaqah. Bilal diminta mengumpulkan sedekah dari jamaah itu. Nah, maka muter Bilal. Ya, faja'alatil mar'atu tulqi khursaha wa tulqi sahabaha. Allahu akbar. Maka perempuan-perempuan ada yang melepas antingnya, melepas kalungnya waktu itu untuk bersedekah. Ya. konteksnya tidak harus sama, ibu siapkan anting buat nanti, siapkan kalung, tidak. Ya, jangan terlalu tekstual. Maksudnya apa yang bisa diberikan harta, nah DKM boleh menyiapkan sepanjang tidak mengganggu, Pak. Ya jangan ganggu khutbah ya. Saran saya sih jangan terlalu ada bulat kayak mobil-mobilan, Pak. Jadi ya ini ketua DKM saya nih, ketua DKM ya. Jadi bukan saat khatib kemudian menyampaikan digeser, dadadadadadadadadadadadad gitu ya, kayak kita pengalaman saat tarawih gitu ya. Sekarang saya lihat canggih tuh, udah ada barcode-nya gitu ya. Bisa ditempel tuh barcode, Pak, di tempat-tempat ini. Sap. Jadi teman-teman kalau mau sedekah tinggal sampaikan, klik, masuk, klik, masuk. Kalau yang mau manual, simpan di ujung-ujung sana gitu kan, di pojok-pojok. Nah, atau kalau mau disampaikan yang kira-kira tidak menyampaikan bunyi. Ya, dan didesain misalnya tempat agak ringan tempatnya dan tidak melahirkan bunyi. Jadi kalaupun ada yang memasukkan logam, nah, jadi rasa ikhlas itu tidak terkotori gitu kan, dan kekhawatirannya masuk. Takut kurang ikhlas ting gitu. Ya. Nah, itu dalil bolehnya menari infak sedekah. Ya, saat salat Id. Boleh. Ya, biasanya ada teman-teman nih di praktek di teman-teman, ya teman-teman di lapangan tuh ada petugas kan suka bawa pakaian gitu kan. Nah, ini silakan silakan. Itu sunah Nabi. Ada sunahnya, boleh dilakukan. Sepanjang tidak mengganggu prosesi itu ya. Prosesi untuk khutbah ataupun sholat. Kadang-kadang bisa dilakukan lebih maju sebelum sholat supaya enggak terganggu lagi prosesinya. Ya. Kemudian khutbah, khutbahnya spesifik, sampaikan yang penting. Isinya apa? Selesai. Ya, yang terlalu panjang kemana-mana enggak jelas. Ya, ini sudah jelas sunnah nabinya, sampaikan dengan jelas, terang maksudnya apa? Ya, singkat, padat, jelas, sudah selesai. Insyaallah besok juga saya begitu. Ya, kalau perlu enggak usah lama-lama kalau udah banyak tasiah gitu kan, disampaikan ya nasihat, tausiah, ya takwa, selesai, ya sudah gitu kan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti ada beberapa kalimat yang ingin saya tekankan dan mungkin insyaallah jadi penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi untuk kita semua. Ya. Terakhir untuk imam, ya dicari imam yang khusyuk, yang baik bacaannya. Ada sunnah-sunnah surah yang bisa dibacakan. Ya, seperti Nabi bacakan pertama surat Qaf, rakaat pertama. Qaf wal Qur'anil Majid, bal ajibu, dan seterusnya, surah 50. Kemudian rakaat keduanya surah Al-Qamar, surah 54. Tarabatis sa'atu an syaqqal qamar wa iyarau ayatan, dan seterusnya ayat. Ya. Kalau tidak sempat dibacakan itu, surat andalan Al-A'la dan Al-Ghasyah. Ya, Al-A'la dan Al-Ghasyah. Subbihisma rabbikal a'la. Rakaat keduanya hal ataka hadithul. Kalau dibaca itu ada pahala bacaan dan pahala mengikuti Nabi. Tapi kalau baca yang lain boleh enggak, Ustaz? Boleh. Pahalanya pahala sholat, tapi pahala sunnah mengikuti nabinya enggak masuk ke situ. Boleh, silakan. Kalau Anda termasuk ashabul aqwal, ashabul qul, boleh. Qul huwallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sah, boleh, sah. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Ya. Saya rakaat pertama qul a'udzu birabbil falaq. Rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas. Kalau baru hafal di komunitas, di rumah, karena kan enggak semua bisa ke lapangan, mungkin di rumah. Jangan dibayangkan dengan kita, saudara-saudari kita ada yang masih di rumah. Tahun depan kan, tahun kemarin kan sangat menarik ya. Semua punya kesempatan jadi imam kan. Makanya Pak, begitu rasanya di khatib Jumat tuh. Ada yang jadi khatib Idul Fitri di rumah kan. Keluargaku semua, istrinya di belakang. Karena gak pernah khutbah sebelumnya. Tapi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi nanti imam yang bagus, bacaannya yang baik, yang khusyuk. Ya, rakaat pertama Qaf, kedua Al-Qamar atau yang bisa Al-A'la, kemudian Al-Ghasyah. Kalaupun tidak membaca itu boleh, sepanjang nanti bisa senafas ya dengan itu ayat-ayatnya, terkait dengan pentasbihan Allah, syukur pada Allah, dan juga terkait dengan apa yang bisa membawa kita dalam suasana kekhusyuan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang saya sampaikan untuk pengantar. Besok lusa ya kita beridul fitri, masih ada besok untuk bermunajat kepada Allah. Malam ini masing-masing ya semua beri munajat kepada Allah. Kebutuhan pribadi masing-masing, keluarga masing-masing. Saya hanya bisa turut mendoakan semoga Allah mengampuni kita semua, merahmati kita, menerima amal ibadah kita. Dan saya dengan setulus hati, sebesar-besarnya termasuk teman-teman dimanapun Anda berada, saya mengakui banyak salah, banyak khilaf, salah sebut, salah menyampaikan materi. Pasti itu terjadi, saya manusia, pasti keliru, pasti salah. Saya mohon sebesar-besarnya dibukakan pintu maaf untuk siapapun, termasuk saudara sebangsa setanah air, juga non-muslim, kalau ada perilaku tutur saya yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Tentu tidak dimaksudkan untuk menyengaja berbuat yang melukai, termasuk ke teman-teman semuanya. Boleh saya diberitahu kalau ada sesuatu yang salah, dan saya dengan rendah hati, ya kerendahan hati, jika benar memang saya keliru, saya minta maaf, mengakui dan memperbaiki, lebih baik daripada sebelumnya. Tapi kalaupun benar, saya tidak memaksakan untuk diikuti. Mungkin ada ustadz lain yang lebih baik, ya terkesan lebih enak, nyaman, silahkan ikuti. Yang penting mendekatkan kita kepada Allah dan Rasul. Toh kita juga yang akan dihisab. Jangan sampai kita yang dihisab, orang lain yang kita hisab-hisab. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya meminta maaf, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Kalau ada janji yang belum tertepati, tolong diingatkan supaya saya bisa menyegerakan untuk menepati. Dan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada seluruh teman-teman di DKM yang memfasilitasi hal ini bisa berlangsung nyaman, lancar kita beribadah. Teman-teman di aparatur pemerintahan RW, baik di PTM, VJS, Masya Allah, mudah-mudahan kita dijaga selalu oleh Allah, dipersatukan di komplek dalam kebaikan, dikumpulkan kembali dalam rahmat Allah, mudah-mudahan masuk surga semuanya, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan dijauhkan dari perpecahan. Doakan bangsa kita juga dijaga, dijauhkan dari segala keburukan-keburukan, dan semoga dengan sekali lagi, dengan itu semua, kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti tolong di panitia, wah official dari Kiai, nanti yang tamu-tamu kita i'tikaf dicatat ini ya, berapa banyak yang adanya. Kalau warga insya Allah sudah sampai ke masing-masing ke rumahnya. Kalaupun nanti ada yang belum, hubungi aparatur setempatnya ya, di RT-nya, RW-nya disampaikan, nanti kita coba alokasikan. Insya Allah sepanjang saya ada maksimal saya berikan. Untuk yang tamu-tamu yang hadir di sini nanti disampaikan, nanti kita lihat stoknya berapa ini ya. Tolong jangan disimpan, kalau ada nanti dibagikan ya. Mana teman-teman di divisi buku ya, nanti dicatat para tamu kita yang ada. Mudah-mudahan kalau besok bisa dibagikan insya Allah. Saya kira itu. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah taqabbal minna salawatina wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma yaj'alna ya Allah minal muttaqin, ij'alna minal muttaqin najihin fi siyamina fi hadha Ramadan al-mubarak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar bi fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته